وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاصر الإخوة رحمنا ورحمكم الله، الحمد لله pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada kita semua untuk melanjutkan majelis kita. Maka kita niatkan apa yang kita lakukan di saat ini, di sore hari ini, di tempat yang mulia ini, yaitu masjid, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dalam rangka untuk menghidupkan di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besar, yaitu thalabul ilmi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Tambarakallahu fikum. Insyaallah taala pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam masalah akidah. Akidah adalah perkara yang paling mendasar di dalam agama kita. Diibaratkan akidah atau tauhid itu sebagai pondasinya. Nah, kemudian ibadah-ibadah lainnya yang dibangun di atas pondasi tadi. Sehingga kalau pondasi kita jelek, lemah, maka berapapun ibadah yang kita bangun di atasnya tidak akan kuat, dia akan roboh sebagaimana bangunan. Barakallahu fikum. Dan tidak ada istilah bosan, tidak ada istilah terlambat, juga tidak ada istilah selesai dalam mempelajari akidah atau tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengisahkan bagaimana di antara doa seorang nabi yang mulia, bahkan disebut sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di antara doa beliau adalah namujnubni wa baniya an na'budal asnaf. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari beribadah kepada asnam, pada berhala-berhala. Padahal beliau seorang nabi. Sampai-sampai disebut Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Keimanan demikian tinggi, jauh dibanding kita. Ilmunya demikian tinggi. Tapi tetap beliau berdoa, meminta kepada Allah dan mengkhawatirkan dirinya dan keturunannya akan tertimpa dengan dosa yang paling besar, yaitu apa? Syirik. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia, beliau pun di antara doa yang diajarkan kepada kita, beliau mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan, dari dosa berbuat syirik, dalam keadaan aku mengetahuinya. Dan aku meminta ampun kepadamu, ya Allah, dari perkara yang aku tidak mengetahui, dari kesyirikan tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwa perkara tauhid, mengetahui perkara tauhid, akidah, merupakan perkara yang paling mendasar. Apalagi kita, kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki sikap kesabaran, ketabahan sebagaimana dimiliki para nabi, kita lebih-lebih harus bersemangat dan mempelajari akidah. Maka insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita, salah satu kitab akidah tauhid yang dinasihatkan para ulama untuk kita pelajari adalah kitab As-Salasatul Usul atau Usulul Salasah. Tiga perkara prinsip, tiga perkara yang paling mendasar bagi kaum muslimin di dalam menjalankan agama. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari Syekh Muhammadin Salasain rahimahullah terhadap ucapan penulis kitab Usulul Salafah ketika beliau mengawali kitabnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita baca dari penjelasan Syekh Muhammad bin Salasain rahimahullah ta'ala, kenapa mu'alif penulis kitab Al-Usul Salafah mengawali kitabnya dengan lafaz basmalah? Saya tak bisa menyebutkan alasan. Ada tiga alasan kata beliau. Yang pertama apa? Saya ingat di Al-Quran. Apa? Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika menulis surat. Ya. Nah, barakallah. Ini yang pertama. Yang kedua dalam rangka untuk apa? Mencontoh kepada Al-Quran, karena Al-Quran setiap surat jadi awali dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Nah, yang ketiga, ya? Nah, satu lagi dalam rangka mengikuti hadis Rasulullah SAW apa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bibismillahi fahuwa abtar. Dalam rangka mengikuti hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, seluruh perkara yang memiliki kemuliaan atau perkara yang penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka terputus perkara dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis ini fihi maqal, ada perbincangan yang antara ulama, sebagian bo'afahu melemahkan hadis ini, namun sebagian mengatakan hadis ini sampai pada derajat hasan digolihi karena banyaknya jalan dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini tiga alasan yang na'am disebutkan Syekh Muhammad bin Salim rahimahullah kenapa mu'alif mengawali kitabnya dengan ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pun telah mengetahui pada pelajaran sebelumnya, nah, beberapa perkara penting terkait nah, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antaranya Syekh Muhammad bin Salim rahimahullah mengatakan bahwa pada lafaz bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya ada fi'il, ya, atau kata kerja yang dibuang dan diakhirkan setelah basmalah, tidak di awal. Jadi mendahulukan lafaz basmalah. Beliau menyebutkan ini, yakni mendahulukan lafaz basmalah sebelum kata kerjanya, bismillah saya mau makan, bismillah saya mau menulis. Nah, di awal kan karena beberapa alasan. Yang pertama apa? Mendahulukan basmalah sebelum melakukan satu pekerjaan. Dalam rangka untuk apa? Ada yang ingat? Tidak apa-apa. Ini muzakarah untuk mengulang, ya. Karena biasanya dan dia sebutkan para ulama, hayatul ilmi bil muraja'ah. Hidupnya ilmu itu dengan dimuraja'ah. Diulang-ulang. Kadang-kadang mungkin sebagian di rumah enggak sempat, ya. Di majlis, oh iya, teringat lagi. Nah, kata Syekh Usama, Al-Amri pada hafizahullah pada daurah yang lalu, beliau menyebutkan bahwa mudzakarah, saling mengulang pelajaran, raja'ah, ini akan membuat na'am ingatan atau akal kita terus menyala-nyala. Akhirnya akan membuat kita meningkatkan kemampuan atau zakah yang ada pada kita. Tapi kalau tidak diulang-ulang, ini jadi jumud, ya. Dia tidak bertambah. Kenapa apa kita ulang-ulang? Nah, barakallahu fikum. Apa alasan pertama? Nyala merangkau untuk apa? Untuk, ya. Ahsan tabaruk alaik. Nah, yang pertama dalam rangka untuk tabaruk, menginginkan, mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih ingat dalam rangka untuk apa? Contoh Nabi, tadi sudah. Ini mendahulukan basmalah sebelum, karena dalam basmalah tadi ada ingin yang mahdud, katanya ada kata kerja yang dibuang. tapi bukan di awal, tapi diakhirkan sehingga basmalahnya di awal. Tadi pertama untuk tabarruk dengan mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan faedah apa? Sesuatu yang haknya sebetulnya harus di belakang, tapi diawalkan. Ini memberikan faedah apa? Masih ingat? Al-hasr, pembatasan. Hanya. Nah, jadi barakallahu fik, ini memberikan batasan al-hasr, yakni hanya. Yakni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan meminta pertolongan. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya seperti kita berikan contoh dalam ayat yang lain, wa 'alallahi fatawakkalu. Nah, 'alallah ini seharusnya hak awalnya di belakang, tapi dikedepankan. Nah, memberikan faedah al-hasr itu, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Nah, barakallahu atau barakallahu fiku, ataupun dalam ayat yang lain, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, hanya milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, jadi ini memberikan faedah apa? Pembatasan hanya. Nah, barakallahu fiku. Kemudian masih beberapa faedah yang kita dapatkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahmatullah taala pada lafaz basmala, ada tiga nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Sebelumnya Allah. Bahkan nama inilah, nama-nama Allah yang lain mengikuti kepada namanya. Kemudian yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Adapun makna Ar-Rahman, masih ingat apa? Makna Ar-Rahman apa? Nama Allah Ar-Rahman, setiap nama Allah itu menunjukkan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mesti setiap nama Allah menunjukkan sifat yang tinggi. Nama yang mulia yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nama Ar-Rahman menunjukkan adanya sifat apa? Rahmah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat rahmah yang maha luas. Yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Nah, adapun Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu wa taala yang maknanya apa? Nah, menunjukkan apa? Yang tersifati dengan sifat rahmah yang sampai kepada hamba-Nya. Tambah kalau cukup ini. Nah, di antara penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah terkait dengan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sampai sana terakhir. Ya, selesai. Kita masuk kepada kalimat dari muallif yang berikutnya setelah membaca atau mendahulukan lafaz basmalah. Beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Ada? Ya. Nah, lanjutkan yang kemarin. Yang di atas itu di atas garis itu matannya. Yang di bawah garis adalah syarahnya, penjelasan. Kalau matannya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, adapun syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif, berkata mu'allif, i'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masaila. I'lam, ketahui. Ilmuilah, pelajarilah. Semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita. Ta'allumu arba'i masaila, wajib atas kita untuk mempelajari empat perkara. Syekh mengatakan, ketahuilah, pelajarilah. Semoga Allah merahmatimu bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari berapa perkara? 4 perkara. Kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala asy-syarah. Qauluhu, ucapan beliau, ucapan mu'alif rahimahullah, i'lam. Ini kata perintah. Ilmuilah, pelajarilah. Kalimat perintah untuk mempelajari, dan biasanya setelah kata i'lam ini adalah perkara yang penting, sehingga kata i'lam supaya kita menjadi perhatian. Biasanya kata i'lam digunakan untuk memberikan peringatan dan perhatian, karena kalimat yang akan disebutkan setelahnya kalimat yang penting. Beliau mengatakan i'lam, ilmuilah, pelajarilah, ketahuilah. Lalu Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah menjelaskan, mensyarah kata ini. Al-ilmu, karena dalam kata i'lam terkandung perintah untuk berilmu. Pelajarilah, ilmuilah. Ilmu, kata beliau rahimahullah, huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu adalah idraku syai'i, mengetahui tentang sesuatu. Ala ma huwa alaihi, sesuai dengan keadaan hakikatnya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Hakikatnya berarti benar-benar keadaannya ya seperti itu. Nah, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Ini ilmu. Ilmu itu, kata beliau, adalah idraku syai, mengetahui atau mengetahui sesuatu, mengetahui suatu perkara sesuai dengan hakikat perkara tersebut dengan pengetahuan yang pasti. Jadi tidak ada keraguan. Nah, sehingga dengan ilmu ini akan lahirlah al-yaqin. Karena mengetahui perkara dengan sesuai hakikatnya. Barakallahu fikum. Akan muncul rasa yakin. Tidak ada rasa keraguan dengan ilmu ini. Oleh karena itu disebutkan oleh Syaikh Fauzan hafizahullah taala, kalau kita mendapatkan lafaz ilmu di dalam nas-nas syariat, dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah, maka dimaksud dengan ilmu adalah, tanpa ada tambahan berikutnya, yang dimaksud dengan lafaz ilmu tersebut adalah naam ilmu agama, ilmu syariat, Quran wa sunnah bifahmi salafus shalih. Ini kalau kita dapatkan lafaz al-ilmu saja. Tidak dimaknai, kalau kita dapatkan lafaz al-ilmu saja, tidak dimaknai bahwa ilmu itu ilmu duniawiyah, ilmu nah, selain ilmu agama. Tetapi kalau ilmu yang selain ilmu agama, pasti akan ditambahkan setelahnya. Mungkin ilmu tentang tib, kesehatan. Ilmu tib. Ya. Ilmu tentang mungkin teknologi, teknik, hendasah. Ya. Nah, ilmu tentang tijari, perdagangan. Ada tambahan. Tapi kalau terdapat lafaz ilmu saja, maka ini maksud ilmu apa? Ilmu agama, ilmu syariat. Karena berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan ini merupakan satu pengetahuan yang pasti. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah Al-Kitab, la raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Karena Al-Quran adalah ilmu. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pasti kebenaran. Tidak ada keraguan padanya. Oleh karena itu di sini Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahman mengatakan i'lam. Nah, beliau menjelaskan al-ilmu, ilmu itu adalah idraku syai', mengetahui satu perkara sesuai dengan keadaan hakikatnya perkara tersebut dengan pengetahuan yang barakallahu fikum. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan dari Al-Quran, nah, ayat-ayat Allah menerangkan tentang satu perkara dengan penjelasan hadis-hadis Rasulullah dan para ulama mufassirin, maka kita tidak meragukan lagi. Itu adalah ilmu yang pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan maratibul idraki sittun. Maratib, tingkatan-tingkatan ilmu ada 6. Afwan, tingkatan-tingkatan pengetahuan ada 6. Ini dalam mengetahui satu perkara itu, seseorang dalam mengetahui atau mengenali satu perkara ada 6 tingkat. Nah, al-ula, tingkatan pertama, ini yang paling utama ketika kita mengetahui satu perkara, martabat yang paling tinggi adalah al-ilmu. Itu sebagai tadi disebutkan wa huwa idraku syai' ala ma huwa ali idrakan jaziman, mengetahui satu perkara sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Nah, ini tingkatan pengetahuan atau seseorang mengetahui tentang satu perkara yang tingkatan yang paling tinggi. Benar-benar pasti. Nah, seperti misalnya kita mengetahui bahwasanya cahaya matahari, nah barakallahu fikum, sangatlah terang. Matahari kan jauh ya, tapi satu dunia ini bisa terang benderang, nggak butuh lampu. Coba kalau malam matahari tidak terlihat, untuk menerangkan satu ruangan ini aja butuh lampu berapa watt. Nah, mengetahui bahwasannya matahari itu memiliki kemampuan sinar yang besar, ini kan yakin, diyakini kan. Nah, mengetahui ini termasuk dengan pengetahuan yang pas. Kalau ada yang mengatakan matahari itu cahayanya kalah sama bulan, ini sudah mungkin main-main kan? Ya, gak mungkin cahaya matahari lebih kecil daripada cahaya bulan, karena besarnya cahaya matahari telah kita ketahui secara pas. Ini tingkatan pertama di dalam mengetahui satu perkara sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pas. Asalnya tingkatan kedua adalah al-jahlul basir. Jahlul basir itu bukan berarti di bawah tingkatan ilmu, namun salah satu maratibnya adalah jahlul basit. Jahlu itu kebodohan yang basit. Basit itu ringan, sederhana. Nah, apa maksudnya jahlul basit? Wa huwa adamul idraki bil kulliyati. Adamul idraki bil kulliyati, yaitu tidak mengetahui sama sekali. Betul-betul tidak mengetahui. Ketika ditanya misalnya, salah seorang ditanya bagaimana, nah, misalnya kita ditanya tentang satu perkara yang kita tidak mengerti hukumnya, ya, bagaimana misalnya enam hukum bagi yang belum mengetahui misalnya, barakallahu fikum, wudu sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia belum belajar, maka dia katakan saya tidak tahu. Betul-betul dia tidak mengetahui. Maka yang seperti disebut jahil, bodoh apa? Kebodohan yang basit. Benar-benar tidak mengerti satu perkara sama sekali. Tidak memiliki maklumat. Nah, kemudian afalitah, tingkatan ketiga, al-jahlul murakkab. Jahlul murakkab, kebodohan yang bertumpuk, tumpuk, bertingkat-tingkat, bertumpuk. Apa artinya? Wa huwa idraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Jahlul murakkab ini adalah mengetahui satu perkara, akan tetapi dia mengerti suatu perkara tersebut menyelisihi keadaan hakikatnya. Ketika ditanya, kamu tahu tata cara wudu seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, dia mengatakan tahu. Ayo, gimana? Nah, dia mengawali ya praktek wudu, tapi sama sekali tidak persis seperti yang disebutkan Rasul dalam hadis-hadis ini. Dia mengatakan, saya mengetahui tata cara wudu seperti Rasulullah SAW dalam keadaan ternyata salah. Nah ini jahil murakkab. Mengetahui, dia mengetahui satu perkara namun menyelisihi hakikatnya. Kenapa disebut al-jahlul murakkab, bertingkat-tingkat, bertumpuk? Kata para ulama, pertama, kejahilan dia karena sebenarnya dia tidak mengetahui hakikat perkara tersebut, ya kan? Sebenarnya dia gak mengetahui, karena dia gak bisa menyebutkan, gak bisa mempraktekkan bagaimana tata cara wudu seperti wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh. Kemudian ditumpuk lagi dengan dia merasa mengetahui, meyakini satu perkara, diyakini bahwa perkara tersebut adalah wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah bertumpuk sudah, maka sebut dengan jahal murakkab. Mana yang lebih bagus keadaannya? Bukan berarti bagus, yang lebih baik, lebih bagus keadaan. Yang jahal basit apa jahal murakkab? Basit kan? Ya kalau jahal basit ini masih biasanya, nah barakallahu fikum, masih lebih mudah untuk menerima. Tapi kalau orang sudah jahil murakkab, yakin dengan apa yang dia yakin, ternyata salah. Nah, kamu tahu saya juga. Nah, sudah enggak usah kasih tahu saya juga tidak tahu. Ternyata salah. Nah, dicontohkan sebagian ulama seperti barakallahu fikum. Contoh sederhananya perbedaan antara jahlul basit dengan jahlul murakkab. Misalnya ada seseorang, ada dua orang ini, atau tiga orang. Ini permisalan antara jahlul basit, jahlul murakkab dengan orang yang benar-benar berilmu mengetahui. Dalam contoh, hal-hal yang sering kita temui. Misalnya tiga orang ini ditanya tentang binatang yang bernama gajah. Ya. Si A sama si B sama sekali belum melihat gajah. Ya. Atau belum mengetahui tentang gajah. Nah, si A ditanya, bagaimana gajah? Binatang seperti apa? Dia mengatakan, wallahu a'lam, saya enggak mengetahui. Betul-betul belum mendengar, belum membaca, belum melihat sudah. Das sudah kosong. Ini jahil apa? Si B ditanya, bagaimana gajah? Oh, gajah itu panjang kecil. Ya. Karena yang dia tahu apanya? Ekornya. Lainnya. Ya, pokoknya panjang. Barakallahu. Dia mengatakan, saya tahu gajah itu seperti itu. Padahal hakikatnya kan gak mengetahui, ya dipegang hidungnya itu bukan gajahnya semuanya. Ya, tapi dengan yakin dia mengatakan gajah itu seperti itu. Nah ini jahil apa? Ada pun yang ketiga mengatakan gajah bagaimana? Dia gambarkan gajah itu binatang yang demikian bentuknya, ya telinganya lebar, hidungnya panjang, ada gadingnya demikian. Nah karena dia sudah mengetahui dan melihatnya. Maka yang pertama ini jahil apa? Basir, yang kedua jahal murakkab, yang ketiga al-ijm. Paham? Adapun dalam urusan agama, contohnya orang yang dia memiliki jahil murakkab, ketika ada orang yang menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Demikian lafaz dalam Al-Qur'an. Kemudian seseorang dia menafsirkan sendiri ayat tersebut bukan berdasarkan penafsiran para sahabat dan ulama setelahnya mengikutinya. Dia katakan, oh berarti kalau ada orang yang mencuri, merampok, membunuh dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya selain dosa kekufuran dan kesyirikan, dia katakan berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang ini sudah kafir. Ayatnya mana? Ini ayatnya. Dalam keadaan dia tidak mengetahui penafsiran yang benar terhadap ayat tersebut, maka ini jahil apa? Ketika dinasihati, bukan seperti itu tafsirannya, oh saya tahu. Akhirnya dia kafirkan semua orang yang berbuat maksiat. Ada yang mencuri, kafir, dibunuh akhirnya. Ya, ada yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Ini jahil murakkab, bertumpuk-tumpuk kebodohan. Satu, karena dia memang tidak mengetahui ilmu yang hakikatnya. Yang kedua, namun dia meyakini satu perkara yang menyelisih keadaan aslinya. Nah, buat yang berbila kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat jahil murakkab. Nah, barakallahu fikum. Padahal dijelaskan para ulama di antara penafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang dimaksud dengan kekufuran dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak menyebabkan enam seseorang keluar dari agama Islam, atau dengan tafsiran para ulama. Enam, barakallahu fikum. Yani tidak setiap orang yang melakukan dosa besar selain kekufuran syirikat itu terjatuh dalam kekufuran. Bisa saja seorang mukmin hanya saja karena dorongan hawa nafsu, maka dia tidak bisa dikafirkan. Barakallahu fikum. Kecuali kalau dia sampai menghalalkan hukumnya. Kalau tidak, dia merasa ya, saya juga tahu saya ini mencuri salah. Sadar dia di hatinya. Saya juga tahu saya melakukan perbuatan zalim itu sudah saya salah. Tapi ini hawa nafsu. Ya. Maka yang seperti ini dia masih mukmin, hanya saja murtakibul kabirah. Dia melakukan dosa besar. Mukmin naqisul iman. Wah, iman. Ini dalam penafsiran para sahabat dan para ulama yang mengikuti jalan mereka. Ini sebagai contoh orang yang dalam tadi jahal murakkab dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa tingkat? 3 martabat. Ar-rabi'ah, yang keempat tingkatan di dalam ilmu atau dalam mengetahui satu perkara, al-wahmu. Waham. Al-wahmu. Apa itu al-wahm? Wa huwa idraku syai'i ma'a ihtimali dhibbin rajihin. Mengetahui satu perkara bersama dengan kemungkinan lawan dari yang dia ketahui tersebut lebih benar. Rajih. Nah, ya, mengira suatu perkara, dua perkara. Nah, dia merasa mengetahui satu perkara, namun perkara yang dia ketahui tadi lemah. Nah, perkara yang dia tidak ketahui sebetulnya lebih kuat. Ini sebetulnya apa? Wah, wah. Nah, ar-rabi'ah, al-khamisah yang kelima, asyak, ragu. Syak itu apa? Wa huwa idraku syai', mengetahui satu perkara ma ihtimalin musawin. Dia mengetahui satu perkara namun bersama dengan adanya kemungkinan yang melawannya tadi sama-sama. Setengah-setengah, 50-50 ini. Nah, contoh misalnya kalau antum dalam sholat Allahu Akbar misalnya masuk rokaat yang ketiga, antum lupa. Ini saya mau masuk rakaat ketiga apa kedua. Dan tidak ada dugaan yang lebih kuat. Benar-benar bingung. Tidak bisa memastikan lebih condong ini rakaat ketiga atau ini rakaat yang kedua. Sama-sama. Ini sebut dengan apa? Syak. Sebut dengan apa? Syak. Adapun yang ke-6, martabat yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, as-sadisu adh-dhon. Dhon. Adh-dhon. Apa itu dhon? Wa huwa idraku syai'i ma'ihtimali ridhin marjuhin. Mengetahui satu perkara bersama dengan kemungkinan lawannya dari perkara yang ketiga tadi marju, lebih lemah. Artinya dia lebih condong kepada perkara tersebut, lebih kuat. Nah, contoh misalnya sama seperti masalah sholat tadi, dia bimbang pada saat masuk rakaat ketiga, dia bimbang apakah ini rakaat kedua atau ketiga. Namun dia lebih kuat dugaannya ini ketiga kan, walaupun tidak pasti. Nah, ini disebut dengan apa? Zon. Jadi kalau zon itu dia lebih menguatkan tadi, nah lawan dari zon ini ya tadi. Nah, yang lebih rendahnya adalah al-wahm. Kalau yang sama-sama apa? Barakallahu fikum. Ini 6 tingkatan seseorang dalam mengetahui satu perkara. Kalau dia ketahui secara pasti, tidak ada keraguan, maka disebut dengan apa? Kalau dia tidak mengetahui sama sekali, disebut dengan jahil basit. Kalau dia merasa mengetahui satu perkara namun menyelisih hakikatnya, disebut dengan jahil murakkab. Kalau dia mengetahui satu perkara, jadi ada ihtimal, ada kemungkinan, gak pasti ini, mungkin gitu, mungkin begini. Namun yang dia yakin itu lebih lemah, disebut dengan apa? Al-wahm. Kalau dia mengetes satu perkara namun ada ihtimal, bimbang, sama-sama, disebut apa? Syak. Kalau dia mengetes satu perkara dan dia juga dia lebih kuat daripada yang lawannya, disebut dengan apa? Barakallahu fikum. Ini singkatan 6 kita dalam mengetahui satu perkara. Lalu saya mengatakan wal ilmu, ilmu yaitu mengetahui satu perkara dengan pengetahuan sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang pasti. Sekarang tinggalkan yang 5 maratib lainnya, ya, konsentrasi pada al ilmu. Itu mengetahui satu perkara secara pasti sesuai dengan hakikat. Ilmu kata Syekh rahimahullah yang qasimu ila qismaini. Ilmu itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama daruriyun, ilmu yang sifatnya daruri. Yang kedua wanadhariyun, nadhari. Ilmu yang sifatnya daruri, yang kedua ilmu yang sifatnya nadhari. Daruri dan nadhari. Apa itu ilmu yang sifatnya daruri atau daruriyun? Saya menjelaskan fadaruri, ilmu yang sifatnya daruri. Artinya kata beliau, ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruri. Ilmu yang bersifat daruri itu kata beliau adalah ilmu yang mengetahui terhadap perkara tersebut sifatnya daruriyah. Jadi mesti merupakan satu hal yang lazim, pasti diketahui. 6 hal yang sudah pasti diketahuinya, yaitu bihaitsu yadhurru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlalin. Bagaimana gambaran mengetes itu perkara secara pasti, sudah pasti mengetahui, yaitu dari sisi dia mengetahui secara pasti, ya, secara kemestian dia mengetahui perkara tersebut tanpa harus nazar, memperhatikan, melihat. Nah, tanpa harus meneliti, melihat dulu, wala istidlal, tanpa harus mencari naam dalil atau petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana, benar-benar dengan mudah langsung diketahui kepastian perkara tersebut. Ini yang sifatnya apa, Allah? Seperti apa? Dengan contohnya menyebutkan contoh demikian tarikhah para ulama, yakni para ulama mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai para muslim mengatakan bil mithal yattabihul maqal. Dengan contoh akan menjadi jelas sebuah ucapan. Setelah beliau menerangkan batasan atau definisi ilmu yang sifatnya daruri, beliau berikan contoh. Contohnya kal ilmi, seperti ilmu atau seperti mengetahui bi annan nar, bahwasanya api itu harotun. Masalah sebagai contoh. Mengetahui bahwa api itu panas. Perlu penelitian tidak? Hah? Nah, anak kecil kan tahu api anak kecil tahu panas. Yang sudah enam mungkin apa? Memayis, dia sudah tahu. Tanpa harus diteliti dulu ya. Berapa sih? Nah, ini panas apa dingin api? Boruri mesti mengetahui bahwasanya api itu apa? Tembok itu telah ya. Jangan ditubruk ya. Sudah mesti seperti itu. Dan barakallahu fikum. Wah, saya ingin nyoba panasnya api, dingin apa panas. Sudah enggak usah dicek lagi. Ini sifatnya seperti ini contoh ilmu yang sifatnya apa, Bo? Seperti matahari itu jauh. Lah, saya ingin nyoba. Ya, ini gimana? Nah, barakallahu fikum. Ini mengetahui satu perkara secara mesti sudah diketahui tanpa harus meneliti, tanpa mencari dalil lagi. Nah, barakallahu. Ini sifatnya apa? Daruri. Bisa dipahami ini? Nah, yang kedua ilmu yaitu mengetahui satu perkara sesuai dengan hakikat secara pasti yang sifatnya wa nadhari, sifatnya nadhari. Apa itu ilmu yang sifatnya nadhari? Kata Syekh, ma yahtaju ila nadharin wastidlalin, yaitu ilmu yang membutuhkan kepada nadhar, melihat, memperhatikan, diteliti dulu benar atau tidak. Ya, wa istidlal, dan membutuhkan istidlal, mencari dalilnya, mencari perkara yang akan mengantarkan kepada nah mengetahui pada ilmu tadi, mencari qara'im, qarina-qarina yang menguatkan kepadanya. Ini ilmu yang sifatnya apa? Nadhari. Nah, seperti apa? Saya berikan contoh lagi supaya lebih jelas. Kal ilmi, seperti ilmu atau mengetahui tentang biwujubi niyati, tentang wajibnya niat fil wudu'i, di dalam wudu. Nah, seorang mengatakan wudu itu naam membutuhkan kepada niatan, karena wudu dianggap sebagai satu apa? Amalan soal. Maka kita akan bertanya, dari mana antum mengatakan bahwa wudu tersebut wajib ada niatan? Kan kita harus bertanya dulu kan, mana dalilnya? Kan begitu. Misalnya, atau nah mengatakan, seseorang mengatakan kepada kita misalnya tidak boleh sholat menghadap kuburan. Nah, tentu kita akan bertanya kan, istidlal. Nazar dulu, melihat dulu. Dan yang demikian sikap kita, seorang muslim, seorang mukmin, nah dia ketika sampai padanya satu perkara din agama, maka dia harus mengetahui dalilnya. Dari mana? Nah, terlebih kalau dia seorang yang memiliki kemampuan untuk tadi mempelajari ilmu tersebut. Dikatakan pada kita misalnya tidak boleh sholat menghadap kepada kuburan, dia kan bertanya, dalil mana dalilnya? Disebutkan Rasulullah bersabda, la tusallu ila al-qabr au kama qala Rasulullah SAW. Jangan kalian sholat, la tusalli ila al-qabr, kepada menghadap kepada kuburan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya ada hadisnya, ada dalilnya. Akhirnya dia mengetahui tentang haramnya salat menghadap kepada Rasulullah. Dia mengetahui tentang hal tersebut karena ada apa? Nah, kemudian contoh lagi misalnya dikatakan padanya tidak boleh dalam jual beli itu melakukan ribuan. Ya, contoh misalnya apa? Nah, kita punya barang jualan yang bagusnya disimpan di atas, yang jeleknya di bawah. Nanti biar kalau diceduk ke bawah semua kan? Ini berapa? Sekilonya 15.000. Nah, yang di atas simpan yang bagus-bagus, zat. Yang di bawah yang kecil-kecil. Nah, atau yang sudah jelek. Tidak boleh melakukan ini adalah unsur ghisbah. Kita katakan, kawan Pak, tidak boleh berjualan dengan cara ini. Nah, saya kan jualannya boleh, penting laku kan gitu misalnya. Mana dalilnya? Maka disebutkan sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW pernah suatu saat beliau masuk pasar dan beliau memasukkan tangannya kepada barang dagangan seseorang. Ternyata ada yang basah. Apa ini yang basah? Dikatakan bahwasanya ini yang di bawah itu terkena air hujan ketika malam. Maka mengatakan maghosyana falaysa min. Barang siapa yang menipu kami maka bukan golongan kami kata Rasulullah. Maka tidak boleh. Kalau mau pisahkan ini yang bagus Pak, ini yang kualitas 2, KW 2 misalnya. Sampaikan ini boleh. Kalau masalah harga silakan. Ya. Misalnya ini ma'ruf ini kalau yang bagus harga sekian, ini kualitas rendah harganya berapa? Ini sebagai contoh bahwa tidak boleh dalam jual beli ada unsur ghisbah. Ini kan ilmu yang sifatnya pada nadori, butuh kepada dalil. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Demikian dalam perkara-perkara hukum-hukum yang lainnya. Intinya saya hendak menerangkan di sini bahwasanya ilmu yaitu mengetahui satu perkara sesuai dengan hakikatnya secara pasti ada berapa macam? Hah? Mengetahui satu perkara sesuai dengan hakikatnya secara pasti dengan pengetahuan pasti ada berapa macam? Dua. Yang pertama yang sifatnya daruri, yang kedua yang sifatnya nadori. Yang sifatnya daruri bagaimana maksudnya? Nah, yang dia mesti ketahui tanpa harus lihat, perhatikan, mencari dalilnya. Seperti contohnya apa? Api teh panas, ya. Enggak usah beristimbal lagi, ya. Nah, adapun yang kedua nadori adalah yang dia akan mengetahui secara pasti perkara tadi dengan perhatikan, meneliti, mencari dalil. Lalu saya mengatakan setelah menjelaskan mensyarah tentang kata i'lam, karena dalam kata i'lam terdapat perintah untuk berilmu. Berarti mu'alif mengatakan i'lam, ilmuilah, berarti memerintahkan kita supaya mengetahui perkara yang akan beliau sebutkan dengan apa? Dengan pasti, dengan dalil-dalil. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu beliau menjelaskan ucapan mu'alif yang berikutnya, i'lam rahimakallah. Rahimakallah ini ucapan doa yang maknanya semoga Allah merahmatimu. Rahimakallah, semoga Allah merahmati. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salman rahimahullah, qauluhu, ucapan mu'alif rahimakallah doa artinya adalah afadha 'alaika min rahmatihi, semoga Allah mencurahkan kepadamu rahmatnya. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Allah benar-benar mencurahkan. Ma'asyiral ikhwan rahimana rahimakumullah, benar-benar kita sangat membutuhkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seandainya kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, celaka kita. Nah, mu'alif di sini sebelum menyampaikan perkara penting, beliau sebutkan dengan doa dulu kepada orang yang diajak bicara, kepada murid-muridnya, kepada yang diajar. Nah, rahimakallah artinya apa? Wa alaika min rahmati, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Allati tahsulu biha ala matlubik, yang mana dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala engkau akan sampai, engkau akan memperoleh perkara yang engkau inginkan, sampai kepada tujuanmu dengan sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanju min mahdhurik, dan dengan sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pula engkau akan selamat dari perkara-perkara yang engkau takutkan, engkau khawatirkan. Dan sangat, kita sangat-sangat membutuhkan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat, ini akan menghilangkan rasa al-kibr, rasa sombong daripada diri kita. Bisa apa kita? Seandainya Allah tidak berikan rahmatnya kepada kita, binasa kita. Nah, fal makna, maka maknanya, rahimakallah, karena tadi dijelaskan ada makna bahwasanya dengan rahmat Allah akan menyebab, menjadi sebab engkau mencapai kepada apa yang kau inginkan dan engkau selamat dari perkara yang engkau khawatir, engkau takutkan. Maka maknanya rahimakallah, ghafarallahu laka ma madha min dzunubika. Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Semoga Allah mengampuni kepadamu dari perkara-perkara atau dari dosa-dosa yang lampau. Ma madha min dzunubika, dari dosa-dosamu yang lampau, yang lampau. Nah, wa waffaqaka, dan semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Wa asamaka, dan semoga Allah menjaga dirimu. Fima yastakbiru minha, dari perkara-perkara enam dosa yang enam di masa mendatang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu, dan semoga Allah memberikan taufik kepada jalan kebenaran, kemudian semoga Allah menjagamu dari dosa-dosa di masa akan mendatang. Jauhkan. Ini makna rahimakallah. Sebuah makna doa yang mendalam. Maka kalau kita didoakan seseorang rahimakallah, alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doanya dikabul. Maka banyak-banyak kita mendoakan saudara kita. Banyak-banyak kita mendoakan enam barakallahu fikum guru-guru kita. Sebut nama kita, ucapkan Allah yahfadhu, hafizahullah, enam rahimahullah, rahimahullah, enam barakallahu fikum. Semoga dengan ini doanya dikabul. Enam juga diantara kita saling mendoakan perkara yang syariatkan. Nah, barakallahu fikum, yang namanya fitnah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan nam al-hayy la tu'man alaihi fitnah. Orang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Selama kita masih hidup, maka fitnah, ujian ini akan senantiasa menghadang kepada kita. Apakah fitnah syahwat, kecondongan diri kita untuk menghawa nafsu, syahwat dunia, nah, yang akan menyebabkan lemah imannya kita, atau fitnah berupa syubhat, pemikiran, keyakinan yang menyimpang dari jalan yang lurus, senantiasa menghadang pada kita. Banyaknya orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Al-Quran wa Sunnah dipahami salafus saleh, gencar dengan berbagai macam media-media sosial. Nah, barakallahu fiik, ini benar-benar ujian kepada kita, fitnah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah, selain kita berupaya dengan belajar, kemudian mengamalkan dan bersabar, juga kita saling mendoakan di antara. Nah, lalu kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, hadza makna ini, makna ghafarallahu laka dan makna rahimakallah, yaitu ghafarallahu laka ma mara min dhunubik waffaqaka wa asamaka fima yastaqbilu minha. Makna ini idza afradta ar-rahmata atau idza uqidat ar-rahmata. Kalau na'am menyendiri, disendirikan kata rahmat seperti rahimakallah. Jadi hanya disebutkan kata rahmatnya saja. Nah, kalau disebutkan kata rahmat seperti rahimakallah, doa dengan rahmat ini disendirikan hanya ini saja, maka mana yang tadi? Tapi maknanya semoga Allah mengampuni apa? Dosamu yang telah lampau. Semoga Allah menjaga dirimu dari dosa yang akan datang. Ini kalau doanya menjadi rahimakallah saja. Amma idza nam hurrinat bil magfirah, akan tapi kalau kata rahmat ini dibarengi dengan kata magfirah, misalnya selain didoakan rahimakallah wa ghafaralah, semoga Allah merahmati mengampunimu, ini digandengkan doanya ya, bukan hanya rahimakallah saja tapi rahimakallah wa ghafaralah, misalnya digandengkan antara kata rahmat dengan ghufran, ghafaralah, ghafarallahu lak. Nah, kalau digandengkan dengan magfirah, maka maknanya masing-masing. Fal magfiratu, maka kata magfirah misalnya ghafarallahu lak, maknanya adalah magfirah lima madha min dunubi. Berarti kata magfirah ghafarallah ini maknanya semoga Allah mengampuni atas dosamu yang lampau. Wa rahmatu, dan makna rahimakallah rahmatnya tadi adalah at-taufiq lil khair. Taufiq hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang didoakannya supaya ditunjukkan kepada kebaikan. Wassalamatu, dan keselamatan minal dhunub, dari dosa-dosa. Fima asil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Ini kalau rahimakallah digandingkan dengan apa? Maghfirah, dengan ghafarallahu lak. Boleh berdoa seperti, boleh. Banyak-banyak berdoa boleh. Nah, diberikan suatu saudaranya atau bertemu dengan saudaranya, doakan rahimakallah. Nah, Allah yarhamu. Misalnya wa ghafarallahu wa yaghfiru lak. Nah, semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu. Kalau cukup dengan kata rahmat saja, rahimakallah seperti ucapan mu'alif di sini, berarti cukup terwakili dua-duanya. Semoga Allah mengampunimu dari dosa yang telah lampau, semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk kepada kebaikan, semoga Allah menjagamu dari dosa yang akan datang. Paham maknanya? Nah, barakallah. Lalu Syekh Muhammad SAW mengatakan, wasani'ul mu'allifi rahimahullahu ta'ala, dan apa yang dilakukan oleh musannif atau muallif di sini, yaitu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Jadi beliau mengawali dengan doa sebelum menyampaikan empat perkara penting ini. I'lam, tidak langsung rahimahullah, doakan dia. Apa yang dilakukan oleh muallif di sini dengan mendoakan menunjukkan apa? Yadullu ala inayatihi, menunjukkan kepada perhatiannya beliau. Wasyafaqatihi, menunjukkan kepada rasa kasih sayang, belas kasihnya beliau. Bil mukhatab, kepada orang yang diajak berbicara oleh beliau. Mungkin murid-muridnya, mungkin yang diajari oleh dirinya, mungkin yang diajak berbincang-bincang dengannya. Ini menunjukkan kasih sayang kan? Kalau ada orang yang mendoakan kebaikan kepada kita, ini menunjukkan apa? Rasa sayangnya dia. Jangan sampai kita seuzon padanya, misalnya kita mengasih sesuatu kepada orang saudara kita, teman kita dengan kebaikan, kita kasih bantu dia, nah, kemudian mengucapkan jazakallah khair, maknanya apa? Jazakallah khair maknanya apa? Semoga Allah jazakallah khair, semoga Allah membalas kepadamu dengan apa? Kebaikan. Ini kan doa. Kemudian kita ya apa? Kan nggak doa kenumpul, ya, jadi balas kebaikan saya. Subhanallah. Kalau kita memahami makna doa, ketika saudara kita yang kita mungkin berikan kebaikan pada dia menjawab, karena mungkin dia tidak punya untuk membalas, Kalau kita punya, disyariatkan untuk membalas dengan yang lebih baik. Kalau kita enggak punya benda-benda, apa yang kita enggak untuk berikan padanya membalas kebaikannya? Kita doakan jazakallahu khairan. Ini benar-benar satu doa yang agung. Yani berarti dia menyerahkan kepada Allah agar membalas kepada orang yang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu membalasnya dengan perkara lebih baik. Nah, kalau ada yang mengucapkan kepada kita, senang harusnya. Alhamdulillah. Doakan saja. Dan ini menunjukkan apa? Kasih sayang. Dan sudah sepantasnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seorang guru, seorang yang mengajari itu menyayangi kepada orang yang diajarinya supaya Allah memberikan kebaikan padanya. Jangan sampai kita wal'iyadzubillah na'amalah mengambil memanfaatkan orang-orang yang diajari, mengharapkan balasan-balasan duniawiyah dari orang-orang yang diajarinya. Wal'iyadzubillah, dia tidak mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan kalau diberi dia senang, kalau enggak diberi besok Allah. Ya. Nah, barakallahu. Ini banyak fenomena seperti ini. Ya, kalau misalnya banyak kan kadang sebagian para doa, para dai, Pak, besok ini ada acara dan Bapak ngasih taklim tausiah di sana. Oh iya. Coba hubungi sekretaris saya. Sekretarisnya. Iya Pak, nanti saya sana. Bagaimana Pak? Oh, Bapak ini ini sebetulnya jam ini sibuk kok tanggal sekian. Tapi coba berapa mampu ngasihnya? Saya siapkan pokoknya 1 juta. Karena seperti itu mohon maaf enggak bisa ini. Sibuk. Jadi maksudnya ya tolonglah nanti kan. La haula wala quwata illa billah. Nah, fenomena seperti ini subhanallah ini dakwah ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah benar-benar harus kita niatkan untuk mencari balasan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari orang yang kita aja. Nah, barakallahu fikum. Nah, jangan kita memanfaatkan dari orang-orang yang diajari. Ini sifat-sifat tercela dari para doa. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua. Dia mengatakan apa yang dilakukan muallif di sini menunjukkan kepada perhatian beliau dan kasih sayang beliau kepada murid-muridnya. Kepada orang yang diajak bicara oleh beliau. Wa qasdi al khairi lahu, dan menunjukkan niatan yang baik kepada. Nah, menunjukkan niatan yang baik. Dan barakallahu fikum. Demikian pula teringat dengan doa ini kita tanda bahwa kita menyayangi, mencintai kepada pemerintah kita dengan memberikan doa yang baik kepada pemerintah. Bahkan min sifat, min alamati ahli sunnati wal jamaah, mendoakan dengan doa yang baik kepada pemerintah. Sampai-sampai seorang ulama, dan ulama salaf, mengatakan seandainya saya memiliki satu doa yang mustajabah, satu doa yang dikabul oleh Allah, saya akan doa tersebut adalah doa kebaikan untuk pemerintah. Ini kecerdasan seorang ulama salaf. Kenapa? Kalau pemerintahnya dengan sebab doa tadi diberikan taufik kepada kebaikan, dia menjadi lebih condong kepada Islam, dia lebih condong kepada keadilan, dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan kebaikan-kebaikan kepada rakyat. Walaupun pemerintah, satu pemerintahan misalnya ada kekurangan dan sebagainya, selama dia masih muslim, kita doakan. Dan Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah, perbaikilah pemerintah kami. Waj'allakum bitonatan salihah, ya Allah, jadikanlah untuk mereka bitonah, lingkungan yang baik. sehingga akan memberikan masukan-masukan yang baik. Senantiasa kita mendoakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fiikum. Kemudian saya mengatakan, qauluhu, ucapan muallif rahimahullah, i'lam rahimakal annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib atas kita untuk mempelajari arba'i masail, empat perkara. Nah, arba'u masail, ucapan beliau arba'i masail, empat perkara yang wajib dipelajari oleh kita ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, hadihil masail, masalah-masalah yang empat ini, allati dzakaraha al-muallifu, yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, tashmalu, mencakup empat perkara ini, tashmalu dinakullahu, mencakup agama semua, meliputi seluruh perkara agama. Jadi empat perkara yang akan disebutkan oleh muallif rahimahullah, empat perkara ini meliputi, mencakup seluruh perkara agama. Fahiya, maka empat perkara yang akan disebutkan oleh muallif yang wajib atas kita untuk mempelajarinya, fahiya jadiratun bil inayah, pantas, sangat pantas untuk diperhatikan. Li'idhami naf'iha, karena besarnya manfaat dari empat perkara ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu tadi di awal kita sebutkan, beliau mengawal dengan kata i'lam, dan biasanya ketika setelah kata i'lam yang akan disampaikan ada perkara-perkara yang sangat penting. Yani beliau akan menyebutkan empat perkara, yang empat perkara ini mencakup meliputi seluruh urusan agama kita, agama Islam, sehingga wajib untuk kita pelajari, untuk kita ilmui. Barakallahu. Jam berapa? Jam 5. Habis waktu kita. Dan barakallahu fikum. Suka sampai sini dulu. Ya, nah supaya tidak terlalu banyak. Nah, barakallahu fikum. Sedikit demi sedikit menuntut ilmu syai'an fa syai'an, yang penting bisa dipahami. Ya. Nah, kalau seandainya ada iskal yang masih membingungkan, fadhil silakan ditanyakan. Ya, kalau mampu mungkin dijawab, kalau tidak mampu nanti bisa ditanyakan kepada Imam Al-Asatidah, kepada Ustaz Abu Hamzah Hafidullah, ataupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Imam Al-Asatidah, ada iskal? Ustaz, kalau mempelajari ilmu-ilmu dua ilmu agama itu gimana, Ustaz? Hukumnya? Ilmu-ilmu saya ilmu agama itu dunia. Nah, barakallahu fikum. Ilmu-ilmu saya ilmu agama